Qala Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ayyun nasi ashaddu bala Faqala Al-anbiya Thummal amthalu fal amthal Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dini Fa'in kana raqiqad din Ubtuli ala hasabi zalik وإن كان صلب الدين ابتلي على حسب ذلك فما تزال البلايا بالرجل حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. سعد بن أبي وقاص berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Para nabi, kemudian yang menyerupai mereka dan yang menyerupai mereka. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Kalau agamanya tipis, dia diuji sesuai dengan kadarnya, dan bila imannya kokoh, dia diuji sesuai dengan kekokohannya. Seorang diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari.